Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibu rabbuna wa yirdah, ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Kaum muslimin, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Ta'ala, sahabat media Gema Islam, para pendengar Radio Ridul Jannah, pemirsa Wesal TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian pekanan kita, yaitu membahas kitab Sahih Bukhari. Kita masih dalam pembahasan Kitabul Wudu, yaitu hukum-hukum seputar wudu, menjelaskan tentang kaifiyah tata cara wudu dan berbagai hukum yang berkaitan dengan wudu. Tetapi seperti kita telah jelaskan sejak awal, bahwa Imam Bukhari menyertakan sejumlah hadis dan sejumlah bab dalam kitab wudu, yaitu adab-adab qada hajat. Jadi Imam Bukhari memasukkan bab qada hajat dalam bab wudu. Tidak dipisah ya. Jadi keumuman ulama-ulama hadis, keumuman ulama-ulama fikih memisahkan bab qada hajat dengan bab yang lainnya. Tapi Imam Bukhari memasukkan bab tentang qada hajat pada bab wudu. Kita akan masuk ke bab yang ke-13, hadis nomor 146 dan hadis nomor 47. Bismillah. Qala al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, wa huwa Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibnu Mughirah. Qala babu khurujun nisa'i ilal barraz. Qala al-imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, hadathana Yahya ibnu Bukair. Qala hadathana al-Layth. Qala hadathana Uqail an ibn Shihab an Urwata an Aisyata radhiyallahu ta'ala anha anna azwaja an-Nabi sallallahu alaihi wasallam kunna yakhrujna bil-layli idha tabarrazna ilal manasi'i wahuwa sa'idun afiyah. Fakana Umaru yaqul linnabi sallallahu alaihi wasallam uhjub nisa'ak. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Wa kharajat Saudatu bintu Zam'ah zawju nabi sallallahu alaihi wasallam laylatan minalayali isya'an. Wa kanat imra'ah tawilah. Panadaha Umaru, Alla qad arafnaki ya Saudah hirsan ala ayan zilal hijabu. Fa anzalallahu ayatal hijabi. Qala Imamul Bukhari rahimahullah ta'ala, hadatsana Zakaria. Qala hadatsana Abu Usama an Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qad udina an takhrujna fi hajatikunna. Qala Hisham yakni Al-Barroz. Bab yang ke-13 ini masih berkaitan dengan masalah qada hajat. Jadi adab-adab qada hajat, dan ini masih berkaitan dengan qada hajat. Bab keluarnya para wanita untuk menunaikan qada hajat. Jadi untuk menunaikan qada hajat, Al-Barroz yang dimaksud di sini BAB gitu. Menunaikan qada hajat. Bab yang menjelaskan bolehnya keluarnya wanita. Jadi bab yang menjelaskan bahwa wanita boleh keluar dari rumahnya untuk menunaikan qada hajat. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan dari jalannya Yahya ibn Bukair, dari Lais, dari Ukail ibn Shihab, Urwah, itu Urwah ibn Zubair, dari Aisyah Ummul Mukminin, semoga Allah meridhai kepadanya, beliau berkata, anna azwaja Nabi SAW, bahwa para istri baginda Rasulullah SAW, dan jumlah istri beliau yang tetap adalah 9. Kunna, kata Aisyah, keadaan kami atau keadaan mereka, yakhrujna bil-lail, keadaan mereka suka pada keluar di waktu malam, ida tabarrozna, apabila ingin menunaikan qada hajat, ilal manasi'i. Manasi' adalah tempat yang lapang, yang terbuka, artinya tempat yang lapang terbuka, sa'idun afiyah. Jadi bukan lembah, bukan. Di saat itu belum ada kakus-kakus, jadi belum ada toilet-toilet yang dibangun di rumah itu. Ya mungkin seperti di kita juga, jangankan itu zaman begitu jauh ya, di negeri ini juga dalam waktu-waktu yang mungkin tidak jauh masih banyak di perkampungan yang tempat toilet itu bukan apa, di rumah ya, tapi ya ada di tempat-tempat terbuka. Fakana Umar yaqul li Nabi sallam, maka Umar radhiyallahu taala anhu yang punya giroh supaya para istri Nabi dihijab, maka Umar berkata kepada Nabi sallam, uhjub nisa'ak, kata beliau, hijablah istri-istrimu. Falam yakun Rasulullah SAW yaf'al, maka Nabi SAW menangguhkan dan belum melakukannya. Walaupun Nabi SAW juga ingin, tapi belum melakukannya, menunggu turunnya wahyu. Jadi menunggu turunnya wahyu. Wa kharajat Saudatu binti Zam'ah, lalu keluar salah seorang istri dari istri Nabi SAW yang bernama Saudah bintu Zam'ah. Saudah ini seorang wanita yang berkulit hitam, berperawakan tinggi. Zawju Nabi SAW laylatan minalayali, yaitu keluar di satu malam di antara malam-malam, isya'an, yaitu di waktu isya, yaitu waktu setelah maghrib. Waktu isya itu waktu setelah salat isya. Wa kanat imra'atun tawilah, dan beliau adalah seorang wanita yang berperawakan tinggi. Jadi badannya tinggi. Juga hitam. Panadaha Umar, maka Umar memanggilnya. dari kejauhan. Alaqad arabnaki ya saudah. Ya, saya tahu engkau itu saudah. Hirsan ala ayan zilal hijab. Dengan satu keinginan supaya cepat-cepat Allah menurunkan ayat hijab. Fa anzalallahu ayatal hijabi, maka Allah menurunkan ayat hijab. Nanti Fir jelaskan ayat hijab ayat mana saja. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Zakaria. Qala hadatsana Abu Usama an Hisham ibn Urwah an Abihi, ini Urwah ibn Zubair. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ani Nabi sallam qala qad udina, sungguh telah diizinkan. Siapa? Istri-istri beliau, istri-istri Nabi sallam. Antakhrujna fi hajatikuna, untuk keluar dalam kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi dalam kebutuhan-kebutuhan kalian, kata Nabi sallam, telah diizinkan. Ya, kebutuhan itu berbagi sisi, kebutuhan untuk qada hajat, kebutuhan seperti untuk menunaikan sholat Id, Idul Adha dan semisalnya. Qala Hisham, Imam Hisham, itu Hisham ibn Urwah berkata, yakni al-baroz, yang dimaksud kebutuhan adalah menunaikan qada hajat. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala dan penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Ta'ala, di sini Imam Bukhari membuat bab, babu khurujun nisa'i ilal baros, bab keluarnya wanita. Nah, bab ini menunjukkan bahwa hukum asal wanita yaitu berada di rumahnya. Ya. Hal ini sebagaimana Allah berfirman pada surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 33 ya. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyati al-ula wa aqimna salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasulahu innama yuridullahu liyadhhaba ankum rizqa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Nah, hijab mar'ah itu ada dua. Jadi hijab mar'ah ada dua, atau libasul mar'ah, pakaian wanita itu ada dua. Yang pertama yang dimaksud dengan hijab yakni baituha, yaitu rumahnya. Jadi hijab wanita itu ada dua. Yang pertama, hijab itu artinya rumahnya. Maka hukum asal wanita itu dianjurkan untuk lebih banyak di rumah. Ya. Nanti kita tafsir. Yang kedua yang dimaksud dengan hijab adalah libasuha, yaitu pakaiannya, yang dimaksud pakaian yang melekat pada badannya. Jadi libasuha berupa pakaiannya yang melekat pada badannya. Itu libasul mar'ah, pakaian wanita. Allah Subhanahu wa taala memberikan penghormatan kepada kaum wanita, dan Islam menempatkan kedudukan wanita pada kedudukan yang tinggi dari seluruh agama-agama yang ada, gitu ya. Nah, wanita dianjurkan untuk lebih banyak di rumah. Interaksi wanita adalah di rumah. Mana dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala pada surah Al-Ahzab ayat 33 ini. Waqarna fi buyutikunna. Artinya, dan hendaklah kalian diam di rumah-rumah kalian. Wala tabarujna taburujal jahiliyatulula. Dan jangan kalian bertabaruj. Jadi dalam bertabaruj. Dengan tabarujnya ala jahiliyah. Yang kedua, dalil dari sunnah. Yaitu berkaitan dengan masalah wanita pergi sholat berjamaah. Maka wanita yang terbaik sholatnya di rumah. Nabi SAW mengatakan, wabuyutahunna khairun lahunna. Wabuyutahunna khairun lahunna. Di mana baginda Rasulullah SAW bersabda, dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Jadi sholat di rumah bagi para wanita itu lebih baik bagi mereka. Jadi agar kaum wanita tidak lebih banyak mana keluar, tapi hendaklah kaum wanita itu berada di rumah-rumahnya. Ya. Tapi juga bukan berarti kaum wanita sama sekali tidak boleh pergi ke masjid. Ya. Hanya Nabi SAW menganjurkan kepada kaum wanita untuk lebih banyak diam di rumah. Dan sholat di rumahnya lebih baik. Lebih agung. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang para wanita itu untuk lebih banyak bepergian gitu kan. Dan tidak boleh wanita pergi safar, jadi pepergian yang di situ sampai kepada derajat safar tanpa mahram. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tusafirul mar'ah illa ma'adhi mahramin. Di mana Nabi SAW mengatakan, janganlah para wanita pergi bersafar dengan tanpa mahram. Jadi dengan tanpa mahram. Jadi menunjukkan bahwa ini apa, dijaga gitu ya wanita itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti tentang wanita, di mana wanita itu punya fitnah. Jadi fitnah yang terbesar kepada laki-laki adalah wanita. Lihat kepada tiga hadis ini. Hadis yang pertama dikenal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awalu fitanin ala bani Israel kanat fin nisa. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fitnah yang pertama yang menimpa kepada bani Israel adalah kaum wanita. Jadi diwanti-wanti bahwa wanita itu menyebar fitnah. Maka berhati-hati ya, untuk dilihat dan untuk keluarnya gitu wanita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Adharu fitanin 'ala rijal kanat fin nisa." Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada hadis yang kedua ini, apa kata beliau? Yang paling membahayakan fitnah atas laki-laki adalah para wanita. Maka Nabi SAW mengatakan, istausu bin nisa'i khairo. Artinya berilah wanita itu nasihat-nasihat dengan cara yang baik. Kemudian yang ketiga, hadis ma'ruf bahwa Nabi SAW bersabda, al-mar'atu auratun, fa idza kharajat istashrafaha syaitanun. Wa qala Nabi SAW fi riwayah, idza istaqbalat fahiya ala suratu syaitan, wa idza istadbarat fahiya ala surati syaitanun. Lalu Nabi SAW mengatakan apa? Wanita adalah aurat. Jika dia keluar, maka akan diikuti dan dihiasi oleh syaitan. Jadi ketika wanita itu keluar, maka syaitan akan menghiasinya dan akan membuat rekayasa-rekayasa untuk setiap manusia yang melihatnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wanita itu syaitan. Bahkan dikatakan wanita adalah syaitan. Dalam arti bukan wanita adalah syaitan, syaitan arti seperti itu. Tapi ia akan mengganggu, dia akan menggoda, seperti menggodanya apa? Syaitan. Apabila dia menghadap, maka dia dalam bentuk syaitan. Dan apabila dia membelakang, maka membelakang dalam bentuk syaitan. Maka ini dinamakan syiddatul fitnah. Artinya begitu dahsyat fitnah wanita. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan di dalam Quran tentang Nabiullah Yusuf alaihi salam, tentang Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Yang seolah-olah dikatakan kalaulah bukan karena pertolongan Allah dan rahmat Allah, maka kemungkinan untuk terjerumus kepada berzina itu ada gitu. Tapi Allah menjaga Nabi Yusuf alaihi salam. Sehingga Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan, inna nafsa la amaratun bisu. Ya. Maka oleh sebab itu, semua wanti-wanti dan peringatan-peringatan dari Allah dan Rasulnya tentang wanita itu harus diperhatikan oleh setiap mukmin. Dan disinilah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu punya girah untuk turunnya ayat hijab. Jadi untuk turunnya ayat hijab, ya, untuk turun ayat hijab. Jadi yang pertama, para ummahat, para wanita menjaga auratnya. Dalam arti lebih banyak diam di rumah dan tidak keluar dari rumah kecuali karena ada kebutuhan-kebutuhan, ya, hal-hal yang penting. Lalu apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala lebih menganjurkan kaum wanita untuk di rumah? Ya, tentunya hikmahnya sangat agung. Kenapa para wanita dianjurkan untuk lebih banyak di rumah? Ya, bukan wanita tidak boleh keluar rumah, wanita dikekang di rumah, tidak boleh kerja dan semisalnya. Ya, tentunya pemahamannya tidak seperti itu. Tapi kenapa wanita lebih banyak dianjurkan di rumah dan menjaga hijabnya dengan rumahnya? Jadi menjaga hijabnya dengan rumahnya. Pertama, bahwa tugas terbesar dalam kehidupan beragama kita adalah tugas pendidikan. Jadi tugas pendidikan. Para ahli mengatakan, di belakang orang hebat ada manusia yang hebat. Siapa? Bukan bapaknya, tapi umumnya adalah seorang ibu yang hebat. Jadi dalam sepanjang sejarah, manusia-manusia yang hebat ditulis dengan tinta emas dalam sepanjang sejarah, dari para sahabat, ya, Anas bin Malik, Abu Hurairah, sejumlah para sahabat yang yatim itu muncul dari ibu-ibu yang hebat. Khansa radhiyallahu taala anha yang putranya syahid dalam satu peperangan, dalam satu malam empat-empatnya syahid. Maka Khansa radhiyallahu taala anha ketika memberangkatkan keempat putranya untuk berjihad di masa kekhilafahan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi dalam kekhilafahan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika mendapatkan berita tentang wafatnya dan syahidnya keempat pemuda itu, apa yang dikatakan oleh Khansa? Beliau mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah merahmati kepadaku kematian anak-anakku. Jadi dia memuji Allah dan mengucapkan rasa syukur atas wafatnya dan syahidnya keempat anaknya, dan semuanya pemuda belum nikah. Jadi keempat pemudanya belum nikah semuanya dan syahid di satu peperangan itu. Ya. Kemudian Muawiyah radhiyallahu taala anha, Muawiyah ibn Abi Sufyan, ya, itu sejarah mengatakan tidak mewarisi sifat bapaknya, gitu, tetapi mewarisi sifat ibunya. Karena ibulah yang memberikan pengajaran sehingga Muawiyah itu punya kemampuan leadership yang kuat, kepemimpinan yang kuat, ketangguhan, dan berbagai bentuk siasah politik yang sangat kuat. Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, apalagi kita sekarang di akhir zaman, di abad ini, di mana umumnya para lelaki, para suami di berbagai kota berangkat anak masih tidur dan pulang anak telah tidur, ya. Maka peran seorang ibu adalah hal yang paling dibutuhkan. Jadi hal yang paling apa? Dibutuhkan. Dan di sini dilakukan penelitian di negara-negara maju, ya, di Amerika dan Eropa, banyak apa manusia-manusia yang mereka diinsapkan bukan dengan dalil, tapi diinsapkan dengan sebuah kenyataan bahwa terjadinya kenakalan remaja, ya, mungkin kita mengenal berbagai jenis sekarang tawuran, kenakalan remaja dan sebagainya, itu umumnya disebabkan karena banyak kaum wanita mereka adalah sibuk dengan karir. Jadi sibuk dengan karir. Ya, ini yang pertama itu. Kenapa wanita di rumah? Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa negara terkecil adalah rumah. Jadi negara terkecil adalah rumah. Kekhilafahan terkecil adalah rumah. Negara terkecil adalah rumah, dan sistem manajemen yang terkecil adalah rumah. Maka siapa yang ingin menegakkan hukum-hukum Allah, tegakkanlah di rumah. Dan di antara yang akan memimpin tegaknya hukum Allah, yang paling banyak adalah istri, wanita, gitu. Karena suami banyak di luar, gitu. Berjihad, thalabul ilmi, berdakwah, mencari nafkah. Maka Allah berfirman dalam ayat yang tadi, wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa atinallaha wa rasulahu. Jadi semua hukum-hukum Islam, syiar-syiar Islam bisa ditegakkan di rumah dan dipimpin oleh kaum wanita. Bahkan pengenalan hukum-hukum Allah itu kan diawali oleh wanita, ya. Sadar ataupun tidak sadar para ibu, ya. Yang pertama mengenalkan lapad-lapad Islami kepada anak, ya, ibunya kan. Mulai ketika, ya, dari hal-hal kecil. Anak agar minum, makan, baca bismillah, ya. Seorang ibu ketika menetei anaknya baca bismillah dulu. Ya. Ketika akan menyuapi anak, maka ibunya bismillah. Jadi sejak kecil sudah dapat informasi dengan telinganya bahwa setiap perbuatan dimulai dengan bismillah. Yang membiasakan anak makan minum dengan tangan kanan, ibunya memasukkan pakaian ke anak, baik celana ataupun baju, yang kanan. Ibunya tahu, mengajarkan dari kecil. Yang mengajarkan kalimat-kalimat tauhid, ya. Kalimat tauhid, kalimat Islam, kalimat adalah ibunya. Ini adalah punya peran, punya peran apa utama. Dan di sini seorang ibu berkewajiban untuk mengajari anaknya. Kemudian yang ketiga, bisa dicatat 90% suami istri bercerai pada orang-orang yang keluar istrinya dari rumah. Jadi kalau melakukan data statistik bahwa sekian persen terjadi perceraian adalah dari istri yang punya karir. Dalam arti sering keluar rumah gitu. Hal itu karena memang Allah Ta'ala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha." Dan di antara ayat-ayat kebesaran Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menjadikan pasangan bagi manusia ini. Menjadikan istri-istri bagi kalian, litaskunu ilaiha. Supaya kamu menjadikan tempat kembali, tempat yang nyaman, ya, tempat peristirahatan. Nah, sekarang bayangkan kalau seorang istri lebih banyak keluar dari suaminya. Kapan seorang suami akan menunaikan hajatnya? Dan di mana suami akan menunaikan apa? Hajatnya. Oleh sebab itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di antara karakteristik wanita pilihan, yaitu idza nadarta syaratka, yaitu wanita yang apabila kamu memandangnya maka membuat kamu berbahagia. Jadi ini perkara yang sangat agung gitu. Kenapa wanita di rumah? Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya. Maka Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu sangat ingin untuk turunnya ayat hijab, ya, ingin turunnya ayat hijab. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini adalah hijab dalam arti rumah, ya. Dalam arti apa? Rumah. Yang kedua, hijab wanita yang dalam makna pakaian yang melekat pada badannya. Jadi pakaian yang melekat pada badannya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan yang lebih dibandingkan batasan pakaian untuk laki-laki. Jadi dibandingkan pakaian untuk laki-laki. Dalam pembahasan hukum Islam, fikih Islam, para ulama menjelaskan tentang batasan pakaian wanita. Dalam arti batasan dari sisi menutup aurat. Dan tidak pernah berselisih kecuali dalam dua pendapat ini. Tidak ada pendapat ketiga, tidak ada pendapat keempat, ya. Di mana kelompok yang pertama berpendapat aurat wanita adalah semua badannya, termasuk wajah dan telapak tangan. Jadi wajah dan telapak tangan adalah aurat. Saya bukan dalam akan merojihkan, tapi kita menjelaskan batasannya. Pendapat yang kedua, ia mengatakan seluruh badan wanita adalah aurat kecuali dua telapak tangan dan wajah. Jadi dua telapak tangan dan wajah. Jadi ini dua pendapat. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya akan mengingatkan kepada sebuah hadis bahwa Nabi SAW menjelaskan dalam sebuah hadis, sonfani min ahlin nar. Nabi SAW mengatakan ada dua kelompok wanita yang akan menjadi penghuni neraka. Jadi Nabi SAW menjelaskan, sonfani min ahlin nar. Jadi ada dua orang, kelompok orang yang akan menjadi penghuni neraka. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, nah, di sini kita akan bisa memahami ya, jilbab bagi kaum muslimah bukan berkaitan dengan budaya. Ya, jadi kalau ada wanita mengaku muslimah, maka ini kriterianya. Nabi SAW mengatakan, sonfani min ahli nari lam arahuma. Kaumun ma'hum siyatun ka'ad nabil baqar yadribu nabihan nas. Wanisaun kasiyatun ariyatun mumilat ma'ilati mumilat ru'usuhunna ka'amsali ansibnatil bahfi al-ma'ilah la yadukhulna al-jannata wa la yadina raihaha wa inna raihaha latujadu min kada wa kada. Kaum muslimah yang dimuliakan Allah Ta'ala, para pendengar dari kaum muslimah yang dimuliakan Allah Ta'ala, dua kelompok wanita yang Nabi SAW mengatakan sebagai penghuni neraka. Lalu Nabi SAW mengatakan, aku tidak melihat orang yang paling jelek di neraka kecuali mereka. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang-orang yang suka memakai hiasan-hiasan emas ya, seperti gengge atau apa gitu, digenjringkan dan diperlihatkan untuk menarik kaum lelaki. Kemudian yang kedua adalah para wanita yang memakai baju tapi ariat. Kasiatun ariat, yaitu wanita-wanita yang memakai kain tapi tipis atau membentuk lekuk tubuhnya, transparan atau membentuk lekuk tubuhnya, ngaleput gitu. Dan wanita-wanita yang memakai sanggul-sanggul, mencenghulnya, bagaikan apa itu? Punduk-punduk unta atau punduk-punduk kerbau itu. Wanita yang pakai apa? Udeng-udeng gelung, sambung apa? Sambung itu apa? Sambung rambut itu. Nah, dalam ayat, dalam hadis ini menunjukkan bahwa wanita pengobar aurat itu termasuk aurat apa wanita-wanita yang diancam api neraka. Yang diancam api neraka. Nah, kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berkaitan dengan kewajiban wanita menjaga aurat itu ada dua. Yang pertama, menjaga aurat dalam arti lebih banyak di rumah. Karena setiap keluar akan banyak godaan-godaan syaitan. Yang kedua, dalam arti menjaga aurat itu berpakaian dengan pakaian yang syar'i. Imam berpendapat seluruh anggota badannya, imam berpendapat kecuali wajah dan telapak tangan. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu itu orang yang punya girah sekali gitu. Dan sangat ingin menjaga keluarga Nabi sallam dari setiap bentuk-bentuk yang dimungkinkan akan ada celah-celah untuk menjadi cacat gitu. Maka Umar ibn Khattab radhiyallahu taala sangat ingin turunnya ayat hijab. Dan ayat hijab yang disebutkan di dalam Al-Quran itu bisa dilihat dalam beberapa ayat. Yang pertama yang dimaksud dengan ayat hijab adalah ayat yang memerintahkan hijab dalam arti berpakaian. Jadi berpakaian. Maka ini disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Jadi kalau yang dimaksud hijab di sini adalah hijab dalam arti pakaian yang melekat, maka yang dimaksud ini. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ayurafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahim. Yang kedua, yang dimaksud dengan ayat hijab adalah disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 53-nya. Allah berfirman, itu ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudzana lakum ila ta'amin ghairu nadhirina ina, sampai ayat wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabin. Jadi hijab di sini yang dimaksud dengan ayat apa? Ayat hijab. Jadi yang dimaksud dengan ayat hijab adalah ini. Dan termasuk kepada ayat hijab adalah surah yang ke-24, yaitu ayat 30. Satu. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna ila ma dhahara minha waliyadina bi ruhumuruhinna ala juyubihinna waliyubdina zinatahunna ila libu'ulatihina ila akhir ayat. Jadi artinya ayat hijab adalah ayat-ayat yang tadi gitu ya. Jadi ayat-ayat hijab adalah ayat-ayat yang tadi. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu punya kelebihan yang dinamakan mankibah Umar, itu berkali-kali fikrah beliau, firasah beliau itu bertepatan dengan ayat Quran. Jadi bertepatan dengan ayat Quran. Di dalam bab yang telah kita lewat dalam bab ilmu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi gitu kan. Ada orang yang pakai pakaian kurang, ada yang orang pakaian sampai diseret gitu. Maka Rasulullah SAW mengatakan itu adalah Umar. Lalu apa takwilnya? Ilmu. Menunjukkan bahwa Umar itu ilmunya luas gitu. Dan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkali-kali apa yang diinginkan oleh Umar itu disetujui dengan turunnya wahyu gitu. Menunjukkan Umar itu ya jelas firasah, kemudian kebersihan jiwanya sangat bersih karena berbagai kejadian disetujui dengan wahyu. Jadi disetujui dengan wahyu. Nah itu berkaitan dengan Umar. Nah sekarang kita ambil beberapa pelajaran dari hadis ini. Hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari, bab keluarnya wanita untuk menunaikan qada hajat. Dulu gitu, belum ada toilet-toilet yang ada di rumah. Jadi belum ada toilet-toilet yang ada di rumah. Maka para wanita biasa keluar di waktu malam. Ya, menunaikan qada hajat imma di tempat-tempat lembah atau di tempat yang datar. Jadi tempat yang datar. Begitu kondisinya gitu. Nah, Umar radhiyallahu taala anhu mencoba mengajukan sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini menunjukkan dalam kode etik hidup kita boleh murojaatul adna ilal a'la. Dalam arti kita boleh bawahan memberikan ide kepada atasan. Terlebih kita dalam dunia kita bukan seperti Nabi kan. Mungkin ada bawahan yang punya ide cemerlang melebihi direkturnya atau pemimpinnya. Dan ini bagian dari adab. Muroja'atul adna ilal a'la. Dan Nabi SAW ya, diberikan ide oleh Umar. Atau Umar meminta agar istri-istri beliau diberi hijab gitu. Tapi Nabi SAW tidak ingin untuk menyempitkan istrinya sehingga turunnya wahyu dari Allah. Jadi sehingga turun wahyu dari Allah. Umar radhiyallahu taala anhu saking inginnya, beliau seolah-olah itu dalam dohirnya di sini melakukan sesuatu yang tidak pantas itu kepada Nabi Hasan. Tetapi tentunya di sini innamal amalu binniyah wa innamal likulli imrin manawa. Tetapi niat Umar tidak begitu. Beliau mengucapkan kalimat uhjub nisa'ak. Kata beliau, hijab istri-istrimu. Nah, ketika Saudah radhiyallahu ta'ala anha keluar dan Umar mengenalinya, bahwa Saudah itu wanita yang berperawakan tinggi, berkulit hitam. Pas keluar di waktu setelah Isya, di waktu Isya, kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ya, mungkin dalam bahasa, walaupun kamu sembunyi, saya tahu kamu tuh Saudah, gitu. Saking inginnya cepat-cepat turun ayat hijab. Jadi saking inginnya cepat turun ayat hijab. Maka turunlah ayat hijab. Jadi maka turunlah ayat hijab. Jadi dalam hadis ini menunjukkan bolehnya ya orang bawah memberikan ide atau memberikan nasihat dan semisalnya. Terlebih kita sebagai manusia ya. Kalau para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dilakukan, maka apalagi di antara apa? Di antara kita. Yang kedua, boleh laki-laki menyapa kepada perempuan. In amina minal fitnah, apabila aman dari fitnah. Oli ajli haja. Atau dalam perkara-perkara yang penting seperti fisyira wal bai, dalam jual beli. Di dalam jual beli ya, jual beli ya. Harus ngomong kan itu. Kalau penjualnya perempuan ya kita tanya berapa bu itu. Ya, cuma jangan boleh mengambil kesempatan. Mumpung penjaganya cantik ya, kemudian wanita lama-lama lah menawarnya gitu. Nah, ini fitnah. Nggak boleh gitu. Tapi hukum asal boleh teraksi bicara dengan apabila aman dari fitnah. Ya. Dan dari di sini juga diambil kesimpulan bahwa suara wanita itu zatnya tidak apa? Tidak aurat. Jadi suara wanita bukan aurat. Akan tetapi ada adabnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan adabnya untuk istri-istri beliau. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Ahzab tentang ukuran untuk istri-istri beliau. Ya. Di mana Rasul Allah taala berfirman, "Lastunna ka ahdi minan nisa, fala tahdha bil qaul." Jadi Allah Subhanahu wa taala membimbing kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yaitu apa? Yaitu ketika ya, interaksi antara laki-laki dengan perempuan ya. Maka Al-Quran memberikan pijakan supaya tidak memanggil dengan suara-suara yang aduhai gitu. Suara-suara yang dimerdu-merdu gitu. Mendesah gitu. Karena itu akan terfitnah orang-orang yang dalam hatinya ada apa? Penyakit. Ya. Jadi yang ada dalam hatinya apa? Penyakit. Jadi artinya di situ ada aturannya gitu. Walaupun hukum asal suara wanita bukan apa? Bukan aurat. Ya. Kemudian pada hadis ini dijelaskan pula hikmah dan pelajaran yang kita bisa ambil, yaitu bolehnya wanita keluar dari rumah untuk menunaikan qadha hajat dan yang semisalnya. Jadi di sini adalah bagian dari pengecualian keluar. Nah. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat ini bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengizinkan apa? Mereka. Jadi telah mengizinkan mereka untuk menunaikan apa? Qadha hajat. Jadi untuk menunaikan qadha hajat. Kemudian pada hadis ini dijelaskan perkara penting, yaitu apa? Pentingnya nasihat. Jadi pentingnya apa? Nasihat. Dan dalam hadis ini Umar menasihati Saudah radhiyallahu taala anha. Jadi menasihati siapa? Saudah radhiyallahu taala anha. Untuk apa? Untuk lebih menjaga tentang apa? Aurat. Jadi untuk menjaga aurat. Dan Umar radhiyallahu taala anhu itu sangat paham akan fitnah wanita. Jadi sangat paham tentang fitnah apa? Wanita. Dan hal yang kita ambil di sini, ternyata Umar radhiyallahu taala anhu tidak seperti apa yang kita katakan, di mana beliau ya mengatakan nasihat yang Saudah itu kulitnya hitam. Ya. Bagaimana Umar radhiyallahu taala anhu berhati-hati, gitu kan? Menjaga pandangannya, menjaga hijabnya dengan wanita yang berkulit hitam. Yang kemungkinan orang syahwatnya lebih jauh tertarik, maaf ya gitu. Daripada wanita yang berkulit putih dan cantik gitu. Tapi Umar tetap menjaga setiap perkara yang akan menodai hatinya. Ya. Dan ini tentunya kehidupan para sahabat ridwanullah taala alaihim. Ya. Kemudian di antara faidah di dalam hadis ini, artinya hukum yang bisa kita diambil dari hadis ini, bolehnya wanita ya berinteraksi untuk kebutuhannya. Jadi bolehnya wanita berinteraksi untuk kehidupannya, untuk kebutuhannya. Dalam arti tidak selamanya seorang istri harus izin kepada suaminya jika itu adalah perkara-perkara yang merupakan kebutuhan darurah. Jadi seorang wanita akan keluar rumah seperti mau qada hajat, tidak perlu apa izin dulu, Pak, saya mau qada hajat, enggak. Dan di sini siapa? Saudah binti Zam'ah. Ya, tidak diceritakan bahwa beliau izin dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum muslimin pada jamaah yang dirahmati Allah taala, hadis ini memberikan satu penjelasan bahwa Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ya, tadi saya katakan seseorang yang memiliki keistimewaan. Sebagai penutup kita akan kenalkan beberapa kasus yang Umar radhiyallahu taala anhu bertepatan dengan turunnya ayat Al-Quran. Ya. Jadi salah satunya adalah kisah yang tadi. Yang kedua atau yang ketiga, bahwa Umar berpendapat untuk tidak bersolawat kepada orang-orang munafik. Jadi tidak bersolawat kepada orang-orang, jadi melarang sholat kepada orang-orang munafik. Jadi melarang sholat untuk orang-orang munafik. Kemudian Umar itu ketika dengan Abu Bakar tentang tawanan perang, maka ra'yu Umar itu yang sesuai dengan dalil. Dan Umar radhiyallahu taala anhu memiliki keutamaan-keutamaan yang berbeda dengan sahabat yang lainnya, seperti pengharaman khamr, maka itu juga salah satu ya ra'yu Umar radhiyallahu taala anhu. Dan Umar radhiyallahu taala anhu di antara pembeda di antara sahabat yang lainnya, Umar itu punya ghirah yang tinggi dalam mengingkari kemungkaran. Di dalam mengingkari kemungkaran. Salah satunya kisah Khatib bin Abi Balta'ah. Beliau mengatakan, "Idzani ya Rasulullah an adriba unuqahu," katanya. Hadal munafik. "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk menebas batang lehernya, ini munafik." Ketika Dzulhuwaisirah mengatakan, "Idil ya Muhammad fa innaka la ta'dil." Maka beliau pun girah, izin kepada Nabi SAW beliau berkata, "Idzan li ya Rasulullah an adriba unuqahu." "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk menebas batang lehernya," girahnya tinggi. Kemudian kecintaan beliau kepada Nabi SAW juga sangat tinggi. Sampai ketika diberitakan Nabi SAW wafat, beliau menghunus pedangnya dan berkata, "Siapa yang mengatakan Muhammad telah wafat, aku akan tebas batang lehernya." Saking cintanya dan tidak ingin berpisah dengan Nabi SAW. Tapi walaupun Umar itu punya syaja'ah, rujulah, syiddah, kemudian girah, tapi Umar itu hatinya lembut juga. Dan termasuk sahabat yang paling cepat ya, dari sisi ketundukan kepada dalil ketika mendengar nas. Mendengar nas. Kita tutup dengan dua cerita ini. Pertama, kita telah lewat. Ketika Nabi SAW mengatakan, "Saluni, saluni, saluni, ayo kalian bertanya." Lalu muncul ada beberapa orang nanya yang tak berguna. Muncul, "Man abi, abuka hudapa." "Man abi, abuka pulan." "Man abi, abuka pulan." Nanya yang gak berharga. Sehingga Umar melihat Nabi SAW itu merah wajahnya. Dan marah tetapi belum mengekspresikan dengan kata-kata. Maka tiba-tiba bersimpuhlah Umar dan mengatakan, "Radutu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadi nabiyya." Ya. Jadi begitu cepat. Kasus yang kedua, ketika beliau mengatakan, "Siapa yang mengatakan Muhammad wafat, maka aku akan tebas batang lehernya." Lalu dalam waktu sedang mencekam, maka Abu Bakar berdiri dan berkhutbah. "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min rusul apa in ma ta'u qutilan qalatum ala aqabikum." Maka Abu Bakar memberikan nasihat, bertahmid dan membacakan ayat tadi. Tiba-tiba Umar berkata, "Sepertinya aku baru mendengar ayat ini hari ini." Lalu tunduk ya, tersyukur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa menerima atas penjelasan Abu Bakar Siddiq bahwa kita wajib meyakini Rasul telah wafat. Mana dalilnya? "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihim ar-rusul." Ya. "Afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum." Ya, maka ini kecerdasan Abu Bakar melebihi dari kecerdasan siapa? Umar. Ya, walaupun ditakwil tentang luasnya ilmu Umar, tapi ilmu Abu Bakar tetap lebih luas dari ilmu Umar. Dan kefakihan Abu Bakar tetap melebihi kefakihan siapa? Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, sampai di sini bahasan kita di sore hari ini dan kita menyisakan untuk pertanyaan walaupun cuma satu hadis ya. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan untuk ilmu yang telah disampaikan tentunya dari kesempatan pembahasan di sore hari ini. Masih dalam pembahasan di kitab Sahih Bukhari dalam bab yang ke-13, hadis yang ke-146, yaitu tentang bab keluarnya wanita dari rumah untuk menunaikan qada hajat. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Kami persilahkan tentunya bagi jamaah yang langsung hadir di Masjid Aisyah Bantarsari, Kota Tasikmalaya, dan tentunya bagi para pendengar dan para pemirsa dari MGTV dan Radio Ridul Jannah bisa ikut bertanya melalui layanan pesan singkat SMS di nomor 0811-227-1600. Kami mulai kembali di layanan pesan singkat SMS di nomor 0811-227-1600. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustaz di sore hari ini. Pertanyaan pertama, Ustaz, saya adalah seorang istri yang menginginkan solusi Ustaz di rumah tangga saya. Suami saya mengabaikan untuk memberi nafkah kepada anak dan istri, dan ini dikarenakan beberapa cicilan dari bank dan bersifat riba Ustaz. Ada masukan dari saya dan nasihat untuk suami saya menjual barang-barang yang dicicilnya untuk menutupi cicilan riba ini, tetapi tetap ditahan oleh suami. Bagaimana agar saya terlepas dari dosa seorang istri karena sudah menasehati, dan bagaimana baiknya Ustaz? Terima kasih, jazakumullahu khairan. Ya. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin istri ataupun anak yang suaminya berinteraksi dalam ribawi, apakah apa yang dimakan oleh anak istrinya adalah halal, maka apa yang dimakan oleh anak dan istrinya bagi dia adalah halal. Akan tetapi interaksi suaminya tetap haram, karena apa yang diberikan kepada istri dan apa yang diberikan kepada anak dan apa yang diterima oleh anak dan istri, ya dia dapat dari cara yang sah. Kemudian kalau berkaitan dengan bagaimana solusi, ya tentunya solusinya adalah dengan ilmu. Bagaimana memahamkan suami agar paham akan bahayanya riba, paham akan begitu besarnya dosa riba, dan paham akan tidak berkatnya dan tidak ada barokahnya setiap harta dan setiap yang didapatkan oleh kita dari hasil apa? Hasil riba. Ya. Semuanya dalam Allah alam kembali kepada ilmu. Adapun untuk ibu, mungkin artinya bersabar, memberikan nasihat dengan cara yang baik, dan tetap harus terus-menerus memberikan nasihat, pencerahan, dialog dengan cara yang baik. Wallahu ta'ala. Baik Ustaz, jazakumullah khairan untuk jawabannya, dan menjadi semoga menjadi penjelasan dan nasihat untuk penanya dan bagi para pemirsa pendengar sekalian. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustaz, saya seorang ikhwan yang baru belajar mengenal lebih jauh lagi tentang agama Islam ini. Baru mengikuti kajian-kajian tentang ilmu Islam, dan rencana saya akan menikah Ustaz. Namun ada rasa kurang cukupnya ilmu agama ini melihat beberapa pilihan calon yang jauh lebih dalam pemahaman agamanya, bahkan lulusan pesantren Ustaz. Mohon nasihatnya, mana yang lebih baik bagi saya, apakah melihat dari sisi agama yang lebih baik dari saya atau cukupkan dengan beberapa calon yang cukup agamanya. Namusat. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala dan para pemuda yang belum nikah gitu. Ya. Nikah dari sisi apa yang disebutkan dalam syariat Islam. Pertama, dianjurkan kita memilih yang beragama. Ya, tunkahul mar'atu li arba'in. Li jamaliha, wali nasabiha, wali maliha, wali dinia. Farbat ditatidin taribat yadak. Nabi SAW mengatakan, nikahi apa wanita dinikah dengan 4 sebab. Karena kecantikannya, karena nasabnya, karena hartanya, karena agamanya. maka pilihlah karena agamanya, maka itu akan lebih menyelamatkanmu. Jadi kita dianjurkan untuk memilih yang beragama. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan memilih wanita yang memiliki sifat lembut, ya. Kemudian diprediksi banyak anak. Tazawwaju al-waduda al-waludal wadud. Nikahilah perempuan yang diprediksi banyak anak, kemudian wadud, penyayang, lembut, punya kasih sayang. Jadi ini anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian para ulama membahas, yaitu yang dinamakan dengan kufu. Kufu dalam bahasa kita keselarasan. Nah, kufu itu dalam dua sisi. Kufu dalam kemampuan beragama, kufu berkaitan dengan nasab dan harta. Pendapat yang kuat, kufu bukan syarat dan bukan pilihan. Jadi artinya tidak perlu kufu. Kufu itu kan pertama dari sisi cantik dan ganteng. Ya, barangkali ya seorang laki-laki melihat wajahnya, lalu jangan membuat apa persyaratan. Ya, saya ingin istri tingginya sekian, putih, rambutnya gini, sebagainya. Pas melihat wajah dia, ya pas-pasan. Ya. Artinya memang kufu itu bukan syarat. Itu. Kufu bukan syarat. Kemudian juga dari sisi harta. Harta. Tidak syarat bahwa orang yang kaya harus dengan kaya, yang miskin dengan yang miskin. Kufu dari sisi label. Ini apanya apa? Tingkat sekolahnya, ijazahnya apa, dan sebagainya. Dan sebagainya. Tapi teman-teman yang saya hormati, kufu itu lebih akan menjaga keharmonisan dalam berumah tangga, gitu. Walaupun bukan syarat, bukan syarat. Tapi berdasarkan tabiat manusia dan pengalaman hidup manusia, bahwa kufu itu memberikan pengaruh dalam keharmonisan, gitu. Ya, dalam keharmonisan. Contoh, kalau terlalu jauh ganteng dengan cantik, hanya akal cenah, ingat cenah kawin kanu hideung, cek istri teh ngapoe kadang-kadang disebutkan ke babaturanana gitu. Jadi suaminya banyak tersinggung dengan sebab itu, karena ya terlalu jauh banyak. Terlalu jauh juga dari sisi apa? Dari harsi harta. Ya, memang ya setiap orang tidak boleh bangga dengan hartanya, tapi dalam kehidupan manusia yang manusiawi, bahwa terkadang terjadi gesekan-gesekan itu karena kurang kufu, gitu. Maka saya secara kaidah-kaidah syar'i, bahwa memilih yang kufu lebih tepat untuk menjaga keharmonisan itu. Jadi kalau antum jadi laki-laki gitu ya, memilih yang kufu lebih tepat itu. Untuk apa? Untuk keharmonisan itu. Sebab tidak kufu itu ada celah-celah untuk tidak apa? Untuk terjadi sesuatu itu lebih besar, gitu ya. Kan ada orang gitu sakit hati, yang istrinya kaya, suaminya ya begitu umpamanya. Nyalimut ka gelung cenek batur. Itu orang lain juga ngomongin gitu kan, gitu. Kalau kita di Indonesia kan itu nyalindung ka gelung dan gitu. Bahkan mungkin ada yang lebih dari itu. Ah, dia mah cuma memenuhi hasrat syahwatnya saja, gitu. Jadi banyak hal-hal yang apa? Yang mungkin ke telinga juga jadi panas gitu ya. Jadi lebih abdol gitu. Tapi memang bukan syarat. Karena kufu itu hanya satu, yaitu apa? Agamanya gitu. Adapun harta, kecantikan dan sebagainya. Tapi anjuran untuk seseorang menjaga itu dan dalam kehidupan manusia itu apa? Terjadi gitu kan. Untuk menjaga keharmonisan, menjaga dan sebagainya, ya orang lebih tahu diri gitu ya. Dalam memilih dan sebagainya, kufu itu lebih apa? Lebih tepat itu. Lebih tepat. Allah a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullah khair untuk satu jawabannya kembali Ustaz untuk kesempatan sore hari ini, dan semoga menjadi pencerahan, kejelasan untuk penanya dan bagi jemaah sekalian. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah Ustaz, di kalangan masyarakat umum poligami masih terdengar asing, dan sebagian orang menganggap istri yang kedua itu sebagai pelakor Ustaz. Banyak saya mendengar hanya orang-orang yang kuat agamanya atau orang-orang salaf yang berpoligami. Tapi tidak sedikit juga saya dengar bahwa mereka tidak bisa adil dalam melaksanakan syariat tersebut, sehingga masyarakat menyalahkan kelompok tertentu. Dan bahkan beberapa dari masyarakat, sebagian istri mengatakan silahkan kalian dalam kurung suami untuk mencari perempuan lain, tapi jangan sampai menikah. Jazakumullah khair. Jadi justru berzina, yang penting jangan menikah. Nah, Ustaz. Tiga inginnya. Ya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nikah atau ta'adud, ya. Jadi nasihat saya begini gitu ya. Bahwa catatan penting syariat Allah itu semuanya adalah jalbul masalih wadaful mafasid. Datangnya syariat ya, untuk manusia dalam rangka untuk mendatangkan maslahat, dan dalam rangka untuk menolak apa? Mabarat. Itu yang harus kita pahami. Harus kita pahami. Kemudian dalam ta'adud, pertama yang dinamakan adil itu hanya dalam sikap dan kismah, dan tidak ada manusia yang adil dalam cinta. Jadi tidak ada manusia yang bisa adil dalam cinta. Oleh sebab itu Allah tidak mensyaratkan adil dalam cinta. Jangankan orang punya dua istri, antum punya 10 anak atau 2 anak, pasti tingkat kecintaan kepada anak itu tidak sama. Apa yang wajib bagi kita untuk adil? Fil qismah, dalam pembagian. Pembagian bermalam, kalau itu ta'adud. Pembagian harta, pembagian nafkah, itu yang wajib apa? Wajib adil. Adapun cinta tidak mungkin apa? Adil. Orang yang jadi istri kedua memang juga ada yang dinamakan pelakor gitu kan. Ada yang bukan gitu. Ya, dikatakan pelakor memang dia sengaja gitu kan. Untuk apa? Menggoda laki apa seseorang gitu kan. Ya, dalam dunia ini nyatakan itu. Dalam istilah kita mengatakan orang ketiga gitu. Orang ketiga gitu. Nah, itu terjadi dan tidak bisa diingkari. Cuma saya nasihat kepada ikhwan tentang ta'adud. Ta'adud, apakah hukum ta'adud mustahab, wajib, makruh, haram? Yang jelas bisa wajib, bisa mustahab, bisa makruh, bisa haram. Sebagaimana nikah juga ada yang hukumnya haram. Tapi saya ngasih nasihat. Ukuran orang ingin ta'adud atau enggak, itu ukurannya aslah gitu. Ukurannya aslah. Mau ta'adud ataupun tidak, karena itu disyariatkan. Maka catatan bagi antum, aslah gitu. Lakukanlah yang paling maslahat. Aslah. Aslah untuk apa? Untuk diri, untuk istri, untuk anak, untuk keluarga, aslah. Jadi itu. Karena orang yang paling cerdas, yang dinamakan Al-Qaisu, orang yang cerdas, itu orang yang ketika melaksanakan sesuatu, itu melihat maslahat dengan 1000 maslahat. Dan menolak madorot dengan 1000 madorot. Bukan yang hanya terpenuhi satu maslahat itu. Nah, maka siapa yang menikah satu atau dua, Satu, kalau tidak aslah juga tidak berkah. Dua, kalau tidak aslah juga tidak berkah. Mau satu mau dua, kalau timbangannya dan apa yang ada dalam benak antum itu adalah untuk aslah, insya Allah orang yang dua itu akan berkah. Itu akan berkah dalam pernikahan. Dan ini sangat penting ya, karena Islam itu kaidahnya dibangun jalbul masalih wa dhamil mafasid. Ini ada pertanyaan. Orang tua saya sudah ditemui ikhwan dua kali, sampai orang tua saya sudah membolehkan untuk menikah. Tapi saya berprasangka bahwa orang tua saya belum ridho untuk menikahkan saya. Ya, jangan punya prasangka jelek berarti, ya. Prasangka baik kepada orang tua bahwa orang tua meridhoi ya. Dan masalah ridho ataupun tidak orang tua juga harus dilihat ya. Kalau tidak ridhonya orang tua karena agama, karena pertimbangan yang syar'i ya, sebagai seorang anak juga harus mengikuti pertimbangan siapa? Orang tua. Tapi apabila orang tua itu melarang antum nikah atau melarang ukhti nikah ya, dan tidak meridhai karena urusan-urusan dunia dan tidak berdasar kepada syar'i ya, jika datang orang soleh maka boleh ya. Kalau orang tua tidak mau menikahkan, boleh ya seorang datang ke penghulu, datang ke qadhi bahwa bapak saya tidak mau menikahkan, tetapi saya sudah butuh nikah dan ini sudah syar'i semuanya, boleh ya. Di mana dinikahkan oleh siapa? Dinikahkan oleh pemerintah, dinikahkan oleh qadhi, dinikahkan oleh hakim ya. Karena hakim ya berkewajiban menikahkan orang yang tidak punya wali. Termasuk mungkin ada orang yang menolak untuk menikahkan anaknya karena alasan-alasan dunia semata. Wallahu ta'ala. Satu lagi. Baik Ustaz. Satu pertanyaan ini tentang fikih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mau bertanya dari Amallah di Jawa Timur. Ana seorang pedagang emas Ustaz. Bagaimana hukumnya membeli emas barang dari penggadaian yang dilelang oleh pihak penggadaian untuk melunasi pinjaman dari yang meminjamnya, dan yang meminjam sudah atau pihak penggadaian sudah menghubungi atau menegosiasi bahwa pinjamannya sudah habis waktu tempo. Nah, Ustaz. Iya. Al-mu'min ma'asyurutihim, orang mukmin dengan syaratnya. Artinya kalau sekarang antara ya terlepas yang pegadaian itu syar'i atau tidak gitu ya. Tapi pihak ketiga membeli barang dari pegadaian itu tidak mengapa. Ya, tidak mengapa karena lembaga yang resmi ya menjual gitu. Jadi tidak ada hubungan apa, karena pihak ketiga tidak ada hubungan riba lagi dengan pihak pertama dan kedua ya. Ya. Dan bukan hanya emas gitu ya. Kalau membeli mobil dari harta sitaan di bank biasa bagi kita membeli ya. Karena membeli itu tidak berkaitan dengan interaksi ribanya. Allah taala alam.